Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara kemuliaan Islam adalah syariatnya terjaga melalui orang-orang pilihan yang mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni mereka adalah manusia terbaik pada umat ini yang disaksikan kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Di antaranya Nabi bersabda, khairun nasi qarni thummal ladhina yalunahum thummal ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di zamanku, yakni mereka para sahabat. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Para sahabat, kemudian tabi'in, pengikut para sahabat, kemudian atba'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Yakni mereka-mereka yang memang mengikuti sunnah Nabi, bimbingan Nabi. Dan tidak mesti yang hidup di zaman Nabi mereka adalah orang terbaik, melainkan dikarenakan mereka mengikuti Nabi, maka disebut dengan sahabat. Barakallahu. Di antara sekian banyak para sahabat yang memiliki keutamaan, di antaranya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat barakafikum yang lahir di Makkah. Lahir di Makkah dan meninggal di Madinah. Dan barakafikum dimakamkan di pemakaman Baqi' Madinah. Beliau termasuk di antara para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dan beliau merupakan barakafikum sahabat yang ahli dalam Al-Qur'an. Selain beliau adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim pembantunya Abu Hudzaifah. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Lalu Mu'ad bin Jabal. Ini diantara yang ahli dalam Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Salim. Pembantunya Abu Hudzaifah. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Kemudian Mu'ad bin Jabal. Adapun yang ahli dalam tafsir banyak, di antaranya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara pembelaan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, yang ini merupakan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad bab Al-Khuruj ilad Bay'ah, bab kejadian Nabi bersama para sahabat ketika keluar menuju Dhoi'ah, yakni kebun, ya, dusun, halaman, barakahum. Dan di situ banyak faedah yang diambil. Pada bab ini satu hadis telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sekarang barakafikum kita baca pada hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Sallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, qala, beliau berkata, akhbarana Muhammad ibn Al-Fudail ibn Ghazwan, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, an Mughirah, dari Mughirah, an Ummi Musa, dari Ummu Musa, qalat, beliau berkata, sami'tu aliyan, aku mendengar Ali salawatullahi alaih, semoga Allah memujinya, yaqul, Ali bin Abi Thalib mengatakan, amaron nabiyyu alaihi salatu wassalam Abdullah ibni Mas'ud, ya, amaron nabi alaihi salatu wassalam Abdullah ibni Mas'ud, ayas ada syajaratan fayaktiyahu minha bisyai, Kata Ali bin Abi Thalib barakallahu'alaikum, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk menaiki sebuah pohon. Maka beliau Abdullah bin Mas'ud mendatangi pohon tersebut dengan membawa sesuatu. Fanadzara ashabuhu ila saqi Abdullah fadahiku min humusati saqaihi. Ketika Abdullah bin Mas'ud mendatanginya, kemudian menaiki pohon tersebut, ternyata para sahabat-sahabat yang melihat Abdullah bin Mas'ud naik, ternyata di antara mereka berkafikum melihat betis, ya, melihat betis Abdullah bin Mas'ud, lalu mereka mentertawakannya. Kenapa? Min humusati saqaihi, dikarenakan betisnya kecil, tidak imbang dengan pahanya misalkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menegur para sahabat, matat hakun, apa yang kalian tertawakan? Lari jelu Abdullah atfal fil mizan min Uhud. Sungguh, kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat, ya, daripada gunung Uhud kalau diletakkan di timbangan amalan pada hari kiamat. Seandainya ditimbang dengan gunung Uhud, kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat. Barakallahu'alaikum. Hadis ini sahih, ya. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya pada hadis ini menunjukkan kepada kita tentang mulianya kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud juga menyaksikan peperangan dan ikut perang Badar dan perang Uhud. Barakallahu fikum. Di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum, bahwasanya kaki beliau kalau ditimbang dibandingkan dengan gunung Uhud itu lebih berat. Ini menunjukkan amalan beliau itu sangat berharga, yakni ikhlas, dan menepati sunnah Nabi alaihi salatu wassalam barakallahu fikum, mengungguli sahabat yang lain juga. Kemudian faedah yang kedua menunjukkan kepada kita, annal abda yuzanu yaumal qiyamah, bahwasanya seorang hamba itu di hari kiamat akan ditimbang. Yang ditimbang itu ada kalanya adalah kitab catatan amalan dia ditimbang, dan juga amalannya ditimbang, dan juga orangnya ditimbang. Tiga-tiganya. Barakallahu. Namun itu semuanya tergantung dengan amalannya. Karena ada pada hari kiamat, ada orang gemuk ditimbang di mizan, timbangan amal, ternyata tidak lebih berat dari seekor sayap nyamuk. Barakafikum. Menunjukkan badannya juga ditimbang. Dan juga catatan amal juga ditimbang. Di antaranya adalah hadis tentang bitokoh. Hadis tentang seseorang yang memiliki catatan amal hanya ada amalan la ilaha illallah yang ternyata tidak tercampuri dengan kesyirikan dan kekufuran dalam keadaan dia memiliki banyak kemaksiatan. Sejauh mata memandang, maddal basor, ternyata lebih berat. Itu juga berapa itu. Dan amalan juga ditimbang. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kembali juga terkait dengan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya barakakum Nabi juga pernah menyatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma balagha mudda ahadhim walau nasifahu. Seandainya ada di kalangan kalian selain sahabat Nabi yang berinfak sebesar dan seberat gunung Uhud berupa emas, maka infaknya tersebut tidak bisa menandingi nilainya di sisi Allah, walaupun satu mud infaknya para sahabat, walaupun juga setengahnya tidak bisa menandingi. Satu mud itu dua tangan, telapak tangan itu jadikan satu, itu satu mud. Barakallahu. Satu sok ada empat mud. Ya, satu mud begini. Kalau setengah mud berarti satu telapak tangan. Itu saja tidak bisa menandingi para sahabat, dikarenakan keikhlasan mereka ya sudah teruji dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan para sahabat jangan ditanya, dalam Al-Qur'an banyak disebutkan bahwasanya Allah telah ridho kepada mereka dan para sahabat pun ridho kepada Allah. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukannya, namun dikarenakan ilmu amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya, barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang berikutnya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu membaur dengan para sahabat. Ya, bermuamalah, membaur. Tidak seperti raja-raja kafir yang senangnya barakakum mengadakan jarak, memberi jarak antara dia dengan rakyat biasa. Dan ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, tidak menunjukkan Nabi itu yang paling bagus pakaiannya. Barakakum. Namun tentu yang paling mulia di antara mereka. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi, bukti kerasulan Nabi alaihi salatu wassalam haitsu akhbara anna Ibnu Mas'ud idza wudi'a fil mizan huwa wa amaluhu wa sahifatuhu yakunu asqala min jabali Uhud. Wala budda ayyatahaqqaqa dzalik li'anna nabi alaihi salatu wasalam la yaqulu dzalik illa bi wahyin. Ini merupakan mukjizat Nabi, bukti kenabian beliau dari sisi bahwasannya beliau mengkhabarkan tentang Abdullah bin Mas'ud bahwasannya nanti pada hari kiamat akan diletakkan di mizan. Di barakafikum mizan, timbangan amal, amalan beliau dan amalannya serta catatan amalannya itu ternyata lebih berat daripada Gunung Uhud. Dan itu pasti akan terjadi. Dan Nabi tidaklah mengatakan demikian kecuali dengan wahyu. Jadi barakallahu fikum, ketika Nabi berkata ya tentang sesuatu, tentang perkara gaib, tentang perkara akan datang, barakallahu fikum, itu pasti dengan wahyu. Sebutkan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Nabi itu tidaklah berkata melainkan berasal dari wahyu yang diwahyukan. Selalu terbimbing, barakallahu fikum. Yang diucapkan Nabi tentang Abdullah bin Mas'ud itu bukan sekedar perkiraan, namun memang benar-benar akan terjadi. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, dalilun ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Wajibnya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Wajibnya untuk memerintahkan manusia terhadap atau dengan perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari kemungkaran. Ini juga dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana Nabi mengingkari para sahabat yang mentertawakan Abdullah bin Mas'ud ketika mereka melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud di saat naik pohon, maka ditegur. Pertama, barakallahu fikum, tidak boleh seorang itu meremehkan ya fisik seseorang, dikarenakan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa itu? Abu Yoga. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi juz 30 ya. Oh ya. Berat apa Bu Harut? Atin. Naam. Coba dibaca. Dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Ya kamil. Nah, ya kamil hati. Naam barakah fikum. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menceritakan manusia dalam keadaan sebaik-baik penciptaan. Ya. Kok ternyata ada yang cacat, lahir dalam keadaan kena penyakit di rahim, tidak memiliki telapak tangan. Yang kanan ada, yang kiri tidak ada. Ada yang seperti itu. Ada yang lahir dalam keadaan buta atau yang lain-lain. Ini pengecualian. Tapi tidak menunjukkan berkabikum ya, jelek dan boleh untuk dicela. Karena ini ciptaan manusia. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang tua berkabikum. Dan bahkan dalam Islam, apabila seorang mencela orang lain, ya, itu nanti barakakikum bisa terkena imbasnya. Ya, orang lain akan dicela dan bahkan orang tuanya sendiri akan dicela. Apalagi yang dicela itu orang tuanya orang lain, akhirnya anaknya tidak terima mencela orang tuanya yang mencela sebelumnya. Maka ini diantara bentuk uququl walidain. Durhaka kepada orang tua, diantaranya mencela orang tua orang lain. Karena kan bisa dibalas. Sejelek-jeleknya atau secacat-cacatnya manusia itu lahir, ternyata tidak bisa orang itu menciptakan seperti manusia. Walaupun dia robot misalkan, tidak sesempurna manusia. Ya. Barakallahu. Dan manusia ini merupakan bentuk yang paling sempurna. Ya, di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Barakallahu. Adapun kalau yang dicela adalah amalan dia. Karena dia melakukan penyimpangan, maka dicela. Jangan berteman dengan dia. Jangan bergaul dengan dia. Jangan mengambil ilmu dari dia. Maka ini tidak mengapa. Karena yang dicela adalah amalannya. Bukan pada fisiknya. Barakah hukum. Oleh karena itu, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, itu jangan disebut-sebut fisiknya. Cukuplah dinasehati dengan menyebutkan apa kesalahan dia. Dari sisi mana perbuatan dia yang salah, ucapan dia yang salah. Nah, bukan kemudian merembet pada fisiknya. Ya, dasar gundul, bincang, begini dan begitu, barakakikum, maka tidak boleh. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar ini yang biasa berjalan dan terus berlangsung di kehidupan Nabi dan para sahabat. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di sebuah tempat, maka yang turun adalah azab. Barakallahu. Tidak peduli di situ ada orang soleh atau tidak. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan, maka azab akan turun. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Oleh karena itu, menertawakan fisik seseorang ya yang mungkin cacat itu termasuk bentuk kesalahan. Oleh karena itu Nabi menegur para sahabat yang menertawakan Abdullah bin Mas'ud, "Ma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Lari jelu Abdullah atqal fil mizan min Uhud. Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud apabila ditimbang di timbangan amal pada hari kiamat. Barakallahu. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan ciri, ya, ciri-ciri manusia itu ada kebaikan padanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk menghadapi manusia dengan cara kalian ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Di antara syarat orang itu memiliki kebaikan adalah dia memiliki sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Memiliki sifat saling menasehati dalam kebaikan supaya diikuti, dan saling menasehati untuk memperingatkan kejelekan supaya dijauhi. Dan amar ma'ruf nahi mungkar sekali lagi harus seseorang mengilmui apa yang hendak dia perintahkan atau dia larang. Jangan sampai memerintahkan sesuatu padahal itu ada dasarnya. Ya, barakallahu fikum. Jangan sampai melarang sesuatu padahal itu diperbolehkan. Kemudian juga berkafikum mengetahui kondisi mad'u, orang yang didakwahi bagaimana. Kemudian juga dengan cara yang tauqifiyah, harus sesuai dengan bimbingan Nabi. Tidak boleh dengan cara-cara yang haram. Dia mengajak orang sholat tapi dengan cara musik. Dakwahnya lewat musik. Dakwahnya lewat wayang kulit. Atau wayang orang. Wayang golek. Atau yang lain-lain. Maka yang namanya dakwah itu amrun tauqifi. Tauqifiyah. Perkara sesuatu yang sudah paten. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu tidak dibenarkan, ya, dakwahnya orang-orang yang menisbatkan kepada Wali Songo. Ya, dengan wayang, ya, kemudian dengan menyisipi barakallahu fikum apa yang ada pada ajaran Hindu ketika itu, dengan disisipi apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dicampur aduk bainal haqqi wal batil. Yang benar dan salah campur aduk. Dan mengatasnamakan, oh ini dakwah. Thariqah dakwah. Salah satu cara-cara berdakwah. Maka yang namanya dakwah itu adalah amrun tauqifiyah. Amrun tauqifi, perkara yang sudah ada dalilnya. Ketika semuanya berlomba-lomba tampil di TV, enggak mau tahu. Biar dakwah menyebar akhirnya, da'inya, ustadznya tampil di TV. dilihat oleh jutaan ummahat perempuan, melihat, oh ternyata ustadznya ganteng, ternyata begini dan begitu, terfitnah. Barakallahu. Demikian pula akhirnya menjurus pada larangan-larangan yang lainnya. Maka dakwah ini ada cara-caranya dan hendaknya mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hifdzakumullah barakatuh.